Mitra bisnis, salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi konflik terjadinya kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah dengan menerbitkan surat keputusan bersama beberapa menteri. Di sisi lain, SKB tersebut sepertinya tidak terlalu bermanfaat, mengingat pada kenyataannya, kekerasan atas nama agama terus saja terjadi. Hal ini menimbulkan pertanyaan, perlu atau tidak SKB dipertahankan? Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan pengacara Mahendra Data. Pak Mahendra, apa komentar Anda? Perlu saya ingatkan bahwa sudah ada tindakan pemerintah untuk mengeluarkan SKB 3 menteri itu tentang pelarangan kegiatan Ahmadiyah. Di sini, walaupun isi dari SKB tersebut, cakap dari pihak kami merasakan bahwa hal tersebut adalah masih bersifat ambigu, namun setidak-tidaknya patut untuk ditaati. Nah, permasalahannya adalah Jamaat Ahmadiyah ini sering mendapat angin pembelaan dari kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan bahwa ini adalah bentuk dari kebebasan beragama. Sehingga Ahmadiyah itu sepatutnya juga berdasarkan dalih kebebasan beragama, dia sepatutnya untuk terus maju. Terjadilah kebandelan dari Jemaat Ahmadiyah itu untuk tetap bergerak dan tetap menyebar. Padahal itu dilarang dalam oleh SKB. Berarti tidak ada pihak yang mematuhi SKB? Dari awal sudah kami sampaikan bahwa SKB 3 Menteri itu gamang. SKB 3 Menteri tersebut kurang dapat diandalkan karena gamang, karena masih ambigu, masih ambivalen, masih setengah hati gitu untuk menentukan Ahmadiyah ini makhluk apa. Masih ada cara-cara yang misalnya melarang kegiatan, tetapi kemudian ditambah-tambahi dengan penjelasan-penjelasan lain. Ini kan membuat menjadi gamang gitu. Bagi pihak-pihak yang selama ini mengompor-ngompori Ahmadiyah. Ahmadiyah ini jemaatnya juga dikompor-kompori. Jadi ada pihak-pihak yang selalu mengompori bahwa tidak apa-apa, lanjutkan saja ini kebebasan beragama dengan dalih kebebasan beragama. Ya, padahal masalah Ahmadiyah ini bukan kebebasan beragama, tetapi merupakan penistaan terhadap agama Islam. Di mana mereka mengaku sebagai Islam, namun menyatakan diri adanya ajaran-ajaran yang mempersekutukan Allah dengan tokohnya yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Sebagaimana dalam buku-buku yang dikarang oleh Mirza Ghulam Ahmad tersebut, salah satu kutipannya yang mengatakan bahwa dia bermimpi, si Mirza Ghulam Ahmad ini, bermimpi menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi Tuhan yang akan mengatur dunia ini dengan hukum agama yang baru, gitu, dengan hukum yang baru. Kalau sudah begitu, mendingan muncul aja jadi agama baru, nggak masalah gitu. Ada saran Pak, apa yang sebaiknya dilakukan? Jadi kami kira, kembali lagi, tegas saja pemerintah Republik Indonesia ini, atau pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono ini, udah larang saja. Ini sekarang memang bolanya ada di Presiden, karena sesuai dengan undang-undang, bahwa bila mana SKB 3 Menteri tersebut tidak dipatuhi, dalam evaluasinya tidak ditaati, maka Presiden Republik Indonesia atas saran dari 3 Menteri tersebut bisa melakukan pembekuan terhadap organisasi dan kegiatan dari Jemaat Ahmadiyah. Itu saja. Demikian Mahendra Data, saya Kiki Wijaya.